Cara berkumur-kumur dalam wudu saat berpuasa, apakah boleh memasukkan air sebagaimana biasa atau cuma di bibir saja? Bibir saja bukan berkumur-kumur, ya. Nah, ya. Dan apa sisa air yang terasa di mulut harus diludah-ludahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari tanattu', ya. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Ya. Walhasil, apabila kita berkumur-kumur, buang. Ya. Tidak perlu kemudian kita ya terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai ada sisanya, mungkin ada setetes, dibuang lagi, dibuang. Sampai kering mulut itu. Allahul musta'an. Ini waswasah. Ini waswas dari syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kaum muslimin untuk berlebihan. Cukup kita keluarkan, ya, sebagaimana biasanya. Kalau kita sudah merasa bahwa itu sudah keluar, sudah cukup. Nah, tidak diperbolehkan seorang itu melakukan hal yang berlebihan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah.